sikap cemburu, cemburu buta. Tak bisa ku padamkan amarah di hatiku. Sakit menang sakit hati, menyimpan perih. Tak bisa ku terima apa yang ku alami. Ibaratnya jantung hati tersayat pedang tajam. Betapa sakitnya ku rasakan itu. Dan kini aku tahu ku sayang. Begitu dalamnya aku sungguh mencintaimu. Mungkin selama ini ku salah. Bisa mencintai dan menjaga hatimu dengan sepenuh.